Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang begitu mulia dan begitu penuh dengan limpahan kasih sayang dan rahmat Allah ini, karena kita mencoba untuk menggali firman-firman Allah Subhanahu wa taala secara khusus melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita berharap bahwa setiap ayat yang kita kaji tidak hanya mampu menambah wawasan pengetahuan kita, akan tetapi juga mampu memasuki relung-relung di dalam jiwa kita, mampu menyadarkan kita dan memberikan spirit baru bagi kita untuk semakin semangat melaksanakan segala aturan dan kehendak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sudah sampai di ayat ke-39 dari surat Ar-Ra'd yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab atau lauhul mahfuz. Para pendengar rahimakumullah, ayat 39 ini kalau kita perhatikan masih berbicara tentang seputar Al-Quran, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya menetapkan hukum berkeluarga kepada para rasul dan juga para pengikutnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat terdahulu. Dan di dalam surat ayat 39 ini Allah menggambarkan satu kondisi hukum yang terjadi, yaitu ada hukum yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan hukum dan aturan yang baru, dan ada hukum yang tetap berkelanjutan sejak dari dulu sampai masa sekarang ini. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, ini adalah salah satu karakter daripada hukum, bahwa hukum itu ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, ketika terjadi perkembangan, terjadi perubahan suasana dan kemaslahatan, maka dalam hal ini juga hukum harus bergerak dinamis untuk mengikuti apa yang sesuai dengan kemaslahatan bagi umat manusia. Cuma dengan satu catatan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan perubahan di dalam hukum, ada hukum yang sudah ditetapkan pada rasul terdahulu tetapi kemudian dirubah pada masa rasul selanjutnya, ada hukum yang tetap pada masa rasul terdahulu dan tetap pada sampai pada pengutusan rasul terakhir. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa ketika terjadi perubahan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bukan bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala plin-plan di dalam menetapkan hukumnya. Tetapi apa yang Allah lakukan adalah sesuai dengan untuk menyesuaikan hukum itu agar memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Dan satu hal lagi, bahwa terjadinya perubahan hukum ini bukan asal-asalan, tetapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari Lauhul Mahfuz, ketika Al-Qur'an sudah diturunkan ke langit dunia dalam bentuk 30 juz, disitulah aturan Allah Subhanahu wa taala telah tetap secara keseluruhannya, dan barulah ketika diturunkan secara perlahan kita memahaminya, terjadinya penasakan atau perubahan hukum dari proses diturunkannya Al-Quran secara bertahap kepada kita. Tetapi dengan satu pemahaman, bahwa sebenarnya perubahan hukum ini sudah Allah tetapkan jauh ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pertama kali ke langit dunia dalam bentuk yang sempurna 30 juz dengan sekian ribu ayatnya. Sebagai salah satu contohnya adalah ketika Allah menetapkan tentang masalah hukum khamar. Pada awalnya hukum khamar itu tidak diharamkan kepada umat Islam. Ya, Allah bahkan mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Masalah hukum minuman keras, arak, itu hanya sekedar digambarkan ada yang bermanfaat dan ada yang memberi mudarat, tetapi yang mudarat itu jauh lebih besar. Kemudian proses selanjutnya Allah lebih menyempitkan ruang bagi hukum khamar ini. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati minuman keras, jangan mabuk ketika waktu salat itu sudah dekat. Artinya semakin dipersempit. Barulah ketika proses ketiga yang terakhir, Allah mengharamkan minuman khamar dengan mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh, bahwa hukum khamar itu adalah termasuk dalam kategori amal syaitan yang tidak layak untuk dilakukan oleh manusia. Nah, dari ketiga tahapan ini sebenarnya sudah ada, sudah Allah buat dan sudah Allah rancang dan Allah tetapkan sejak dari Lauhul Mahfuz. Allah turunkan Al-Quran ke langit dunia 30 juz itu sudah ada aturan ini. Tetapi baru kita terima secara bertahap, secara khusus Rasulullah dan sahabatnya, ketika itu diturunkan secara berproses. Untuk lebih menjelaskan tentang masalah perubahan-perubahan hukum ini dan hal yang bersangkutan dengannya, bersama kita studio sudah ada Ustaz Ardiansah. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan nasakh dan mansukh di dalam Al-Quran tentunya sudah menjadi satu kajian, bahkan menjadi satu subjudul pembahasan yang sangat menarik dalam kajian Ulumul Quran. Nah, beragam pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan nasakh dan mansukh, tapi yang masyhur bahwa ada terjadi nasakh dan mansukh di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Perdana. Dan bahkan ada pula yang ayatnya pun dihapuskan tetapi hukumnya ditetapkan, seperti hukum rajam atau dibunuhnya seorang perempuan tua atau nenek-nenek dan kakek-kakek yang berzina. Dan Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan bahwa boleh jadi yang datang belakangan sebagai nasakh terhadap ayat yang terdahulu itu lebih baik sebagaimana, atau hukumnya itu lebih baik sebagaimana yang sudah dicontohkan Ustadz Perdana berkenaan dengan minum khamar tadi, bahwa pengharaman khamar itu lebih baik daripada dihalalkannya pada awal-awal. Dan ada pula yang sifatnya atau penggantinya itu sama keadaannya dengan yang lalu. Maka dalam hal ini, yang kedua ini, apabila dia sama dengan yang sebelumnya, maka ini merupakan ujian keimanan bagi orang-orang mukmin dan bagi orang-orang yang mempercayai firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah perubahan kiblat. Yang sudah bertahun-tahun umat Islam ketika itu, bahkan orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya, mengarahkan wajah mereka ke arah Baitul Maqdis dalam beribadah, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ketahui di awal daripada juz 2 di dalam surah Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka di dalam ayat ini perubahan terjadi mengarah ke arah kiblat, yaitu mengarah ke arah Ka'bah. Dan dalam hal ini tentunya Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram kalau dilihat dari arah tentunya sama begitu, tapi tentu kalau dalam pahala sebagaimana kita ketahui Masjidil Haram tentunya lebih tinggi lagi dan jauh daripada Masjidil Aqsa. Tapi kalau dilihat dari aspek sama tempatnya itu, maka kedua-duanya sama. Artinya kedua-duanya merupakan tanah suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kata Syekh Mutawalli Syarawi, karena dia sama, maka ini adalah merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang membaca atau menelaah ayat suci Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ternyata ketika ayat itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ngada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin tampil beda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin membuat sesuatu yang lain daripada umat-umat terdahulu. Nah, inilah tuduhan-tuduhan. Bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang yang bodoh, dan padahal orang yang mengatakan Rasulullah bodoh itulah mereka yang sebenarnya tidak mengetahui. Nah, inilah yang menjadi keunikan ya, yang kita dapati di dalam ayat suci Al-Qur'an. Oleh karena itulah agama Islam ini adalah agama yang diabadikan atau kekal hingga akhir zaman syariatnya dan akidahnya. Kenapa? Karena prinsip-prinsip dasar telah diletakkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW yang berlaku secara universal dan abadi. Dan ini tidak ditemukan dalam agama-agama yang lain, dalam syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, di sisi lain yang ingin ditegaskan juga dalam ayat ini bahwa yang menentukan dan yang merubah itu Allah, bukan kehendak atau nafsu kita. Oleh karena itu, orang yang mengikuti syariat, katanya dia mengikuti syariat tapi sebenarnya dia mengikuti hawa nafsunya, maka orang seperti ini merasa dirinya seperti Tuhan wal'iyadu billah, merasa dirinya selevel dengan Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah. Oleh karena itulah, berkaitan dengan permasalahan ini juga, seorang hakim itu disebut sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Karena apa? Karena dialah yang menentukan halal haram, dia menentukan orang itu bersalah atau tidak bersalah. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada tiga hakim, dua di dalam neraka dan satu di dalam surga. Bahkan ketika seseorang itu memilih suatu pekerjaan untuk menjadi seorang hakim, maka sebenarnya dia telah meletakkan sebelah kakinya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa? Karena sebenarnya yang menetapkan suatu hukum dan merubahnya itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para hakim diberikan Allah subhanahu wa ta'ala wewenang, sebahagian kecil daripada wewenang itu, maka pergunakanlah wewenang itu dalam kebenaran, bukan mempergunakan wewenang itu untuk memperkaya diri, apalagi bertentangan dengan hukum yang diinginkan atau yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, ada satu hal yang bisa, yang penting untuk kita pahami dari keterangan dari Ustaz Adi tadi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak mutlak untuk menetapkan aturan-aturan di dalam kehidupan ini. Dengan kata lain seperti ini, bahwa kita harus sepenuhnya yakin dengan segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatur untuk menutup aurat, ketika Allah mengatur bagaimana melakukan, bagaimana kita memberikan sebagian harta yang kita miliki, ketika Allah mengatur bagaimana kita bersikap baik terhadap orang lain, itu semua adalah aturan-aturan untuk kebaikan umat manusia. Untuk hal-hal yang sifatnya pengaturan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Al-Quran, maka tidak layak untuk dirubah-rubah. Ya, masalah warisan yang sudah Allah tetapkan dengan sangat jelas dan begitu mendetail, ini tidak usah membuat kita berpikiran untuk mencoba untuk merubahnya. Lizakari mislu hazil unsayain, anak laki-laki tetap haknya itu dua bagian daripada anak perempuan. Ya, dan seterusnya. Ini adalah merupakan aturan yang qat'i yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk hal-hal yang memang Allah berikan kesempatan bagi kita untuk berijtihad, di mana diberikan dan diserahkan kemampuan kita untuk menganalisa, untuk memikirkan kembali bagaimana pergerakan hukum yang mampu sesuai dengan kemaslahatan umat manusia selama tidak bertentangan dengan nas. Sikap yang terbaik yang kita lakukan adalah mencoba untuk meniru bagaimana sikap yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu, para imam mazahib yang empat, yang tidak pernah berusaha untuk merubah-rubah hukum Allah yang sudah qat'i, kecuali hal-hal yang dalam tataran ijtihad, maka mereka berlomba-lomba untuk memikirkan kembali dan mencocokkan apa yang sesuai dengan kemaslahatan manusia, barulah di situ diberikan hak untuk melakukan perubahan-perubahannya. Pada intinya adalah, apapun ceritanya, kita diperintahkan untuk menggali kembali, belajar, memperdalam ilmu agama ini, menguasai bahasa Arab, dan mencoba untuk tampil menjadi orang-orang yang mempunyai wawasan luas, sehingga akhirnya kita mampu menerapkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala secara lebih sempurna dan maksimal di dalam kehidupan ini. Kalau hukum Allah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan cara yang terbaik, maka insya Allah hukum Allah ini akan diterima dengan baik. Tetapi kalau ditetapkan secara centang perenang, suka-suka hati kita, maka yang kita khawatirkan bukan penerimaan hukum Allah yang diterima dengan baik, tetapi malah dijadikan sebagai bahan ejekan dan sindiran yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh seorang muslim. Mari kita coba berbangga untuk melaksanakan hukum Allah, dan mari kita coba luaskan pemahaman kita sehingga akhirnya kita semakin memahami bahwa memang hukum Allah itu adalah yang terbaik buat kehidupan manusia. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.